pencitraan, jago palingkan fakta, mencari perkara, jago mengadu domba. Agar tak terlihat kemanapun lo jago bersilat, sikapnya berubah udah macam kilat. Dasar orang muka dua, tak sadar umurnya sudah tua. Semua orang pun tak akan suka, cepatlah tobat sebelum kau berduka. Belaga sopan saat lo di depan pencitraan yang terus lo lakukan. Beribu alasan yang lo ciptakan dan lo tunjukkan sebuah kebusukan. Dan silakan makan sebuah sikap kemunafikan. Makan, kau kan dapatkan sebuah karma yang lo rasakan. Berkata tak suka kepadaku, tapi postingannya mengikuti jejakku. Kapan kamu sadar?